hatiku hanya satu, tak ada keduanya, hanya kamu. Hatiku hanya satu, tak ada keduanya, hanya kamu di hatiku, percayalah kekasihku.